Wal Qur'anu innama kana yanzilu taba'an limunasabati siratihi. Sementara Al-Qur'anul Karim itu diturunkan mengikuti ya sesuai dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan sesuai dengan perjalanannya Nabi. Perjalanan hidupnya Nabi ya berupa sirah, kejadian-kejadiannya. Wa ma yaquluhu lil khalqi wa jawabu ma yuqalu lahu wa ma yahsulu bihi tahqiqul haqq. Dan apa yang beliau katakan kepada manusia serta untuk menegaskan, mengokohkan kebenaran alladzi jaa bihi, yang mana beliau itu datang membawanya. Ini Al-Qur'anul Karim. Untuk menguatkan, untuk menegaskan apa-apa yang beliau bawa dari kebenaran. Wa ibtalul madzahib allati jaa li ibtaliha. Dan untuk membatalkan madhab-madhab atau pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang mana Al-Qur'an datang untuk membatalkannya. Wa hadza min hikmati inzalihi mufarraqa. Dan ini termasuk di antara hikmah dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara terpisah-pisah, bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung diturunkan secara jumlatan wahidah. Nah, tidak langsung diturunkan secara satu breng begitu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarallahu hadzal makna biqaulih, sebagaimana Allah menyebutkan makna ini dalam firman-Nya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsiran. Demikianlah agar kami mengokohkan dengan Al-Qur'an tersebut hatimu, jadi menjadi kuat, dan kami telah membacakannya secara tartil. Ketika beliau diejek, diolok-olok, Al-Qur'an itu turun. Diolok-olok dengan Rabbmu telah meninggalkanmu, Al-Qur'an itu turun, ayat itu diturunkan. Ketika beliau ditanya tentang satu perkara yang tidak tahu, misalnya ditanya tentang ruh, wahyu itu turun. Ada kejadian yang disebut dengan hadithul ifki, di mana ibunda Aisyah ummul mukminin dituduh berzina dengan sahabat yang bernama Sofwan ibnu Mu'attal, yang mana Nabi belum mengetahui bagaimana menyikapinya. Al-Qur'an itu atau ayat itu diturunkan menerangkan kebenaran Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah wanita yang suci, sehingga akan menjadi kokoh. Setiap ada problema, turun ayat, turun wahyu. Setiap ada problema yang berat, turun wahyu. Ini fungsinya. Kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap, adalah untuk mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan sirah, karena Al-Qur'anul Karim itu diturunkan mengikuti perjalanannya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan hidup ada demikian turun ayat, demikian turun ayat, demikian turun ayat. Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan membawa satu permisalan, kecuali kami datangkan kepadamu bil haq, dengan al haq kebenaran dan sebaik-baik penafsiran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqi. Dan masing-masing telah kami ceritakan kepadamu dari berita-beritanya para rasul, agar menjadi kokoh kuat hatimu, dan telah datang kepadamu kebenaran dalam surat ini. Naam. Falinashri min siratihi sallallahu alaihi wasallam alal ahwal al-munasabah linuzulil ayatil muayyanat awil jins an-naw' min ulumil Qur'an. Atas dasar itu, muqaddimah yang Syekh sebutkan, atas dasar itu, kalau ya tafsir Al-Qur'anul Karim itu turun berkaitan dengan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan menyebutkan sirah dengan metode berikut ini. Yang pertama, keadaan-keadaan yang sesuai dengan diturunkannya ayat-ayat tertentu. Nah, ini akan diterangkan oleh Syekh. Atau jenis dari ilmu Quran tertentu pula nanti akan diterangkan. Liyakuna aunan fi hadzal maqam, agar menjadi ya pembantu dalam pembahasan ini, yaitu dalam pembahasan sirah. Kita memasuki salah satu kisah sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada beliau. Fa awwalu maqamatihi fi inzalil Qur'ani 'alaihi. Maka pertama kali kedudukan sebelum Al-Qur'an itu diturunkan kepada beliau, bagaimana keadaan beliau? Bagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh, "Annahu kana qabla al-bi'tha qad baghadat ilaihi ibadatul atnan awthan." Bahwasanya sebelum beliau diutus sebagai nabi, qad baghadat ilaihi ibadat al-awthan, sungguh beliau membenci peribadatan kepada berhala-berhala. Wa bughdhu ilaihi kullu qawlin qabih wa fi'lin qabih. Dan beliau sudah benci pula, tidak senang kepada setiap ucapan yang kotor serta perbuatan yang kotor pula, yang jelek. Beliau sudah enggak senang. Wa fattara sallallahu alaihi wasallam fatratan musta'iddatan mutahajjiah liqabulil haqqi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan fitrah, dengan fitrah yang siap sedia untuk menerima kebenaran, ilman wa amala, baik secara ilmu dan amal. Fitrah tipenya beliau itu adalah orang yang siap menerima kebenaran, baik secara ilmu dan amal. Jadi tipikalnya itu tipikal yang sudah baik, sudah bagus, siap sedia. Kan kadang ada tipikal yang memang susah untuk menerima kebenaran. Nah, sulit untuk diterangkan kebenaran masuk kepadanya. Harus dimulai dengan mukadimah yang panjang sekali. Proseslah. enggak simpel dan supel dalam menerima, dalam menyampaikan. Jadi kudu. Nah, secara simpelnya semestinya itu bisa mengambil kesimpulan demikian. Oh, ini kurang baik. Demikian. Kan begitu. Perinciannya, oke, berarti siap harus menerima perinciannya. Nah, ini Nabi telah Allah berikan fitrah yang siap sedia untuk menerima kebenaran secara ilmu dan amal. Wallahu ta'ala huwallazi tahhara qalbahu wa zakkahu wa kammalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah membersihkan hatinya, mensucikannya, serta menyempurnakannya. Ini. Fakana min ragbatihi al-azimah fima yuqarribu ilallah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kecintaannya yang besar dalam apa yang bisa menyebabkan beliau itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah annahu kana yadhhabu ila ghari Hira al-ayyam zawat al-adad. Itu garengnya di mana tuh, Til? Garengnya di mana itu? Oh, nang dhuwur. Sawah ya, tayyib. Di antara kecintaan beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala adalah annahu kana yadhhabu, beliau itu sering pergi ke Gua Hira. Beberapa hari. Wa ya'khudhu ma'ahu ta'aman yat'amu minhul masakin wa yata'abbadu wa yatahannathu fihi. Beliau membawa makanan yang beliau berikan kepada orang-orang miskin. Dia membawa perbekalan secukupnya menuju Gua Hira, ya kan? Diberikan makanan-makanan itu kepada anak orang-orang miskin, kemudian beliau beribadah fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalbuhu fi ghayati ta'alluqi bi rabbih. Maka hatinya itu ya betul-betul dalam puncak bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Wah, si ibadah apa ini di Gua Hira? Berarti boleh kan tapa brata. Sebagaimana Nabi juga tapa brata ini. Sing penting kan hatinya. Wa yaf'alu minal ibadat ma wasala ilaihi ilmuhu fi dzalikal waqtil jahiliyil khali. Dan beliau melakukan ibadah-ibadah apa yang sampai kepada beliau ilmunya saat itu di waktu jahiliyah yang saat itu khali minal ilm, artinya ilmu itu sudah mulai terkikis. Jadi saat itu ya sesuai ilmu dengan yang sampai kepada beliau seperti ini, begitu. Jadi beliau fokus di Gua Hira. Apakah diceritakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, setelah beliau mendapatkan wahyu terus kemudian beliau bertapa lagi? Kalau mau dibahasakan bertapa. Oh iya nih, beliau sedang bertapa di Gua Hira. Tapa brata. Enggak disebutkan. Itu dulu. Ingat, sebelum Al-Qur'an itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sedang bercerita sebelum Al-Qur'an itu diturunkan kepada beliau. Nah, kondisi beliau itu bagaimana? Seperti apa? Ini kondisinya. Orang yang sangat cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang sangat ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya itu berada dalam puncak ta'aluk. mengikat, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya, beliau beribadah di Gua Hiro dengan membawa perbekalan dan makanan yang beliau berikan kepada orang-orang miskin. Beliau melakukan itu sesuai dengan ilmu yang sampai saat itu. Di mana, ya, saat itu ilmu itu sudah mulai terkikis di zaman jahiliyah. Nah, artinya memiliki perangai yang baik. Lah siki gelem ape-ape wong panganan gue, kan berarti luar biasa kan, memberikan makanan-makanan kepada orang miskin, luar biasa. Ini beliau bagikan cuma-cuma. Artinya jarang lah, kecuali kalau orang yang baik, nah itu mungkin. Nah, biasanya datang ya sudah, enggak urus, ana sibuk ini. Jadi di afan ya, nyambi lah. Jadi sudah. Lah sekarang kok sampai memberikan gitu loh. Apalagi ada tamu dari jauh. Diberikan penginapan ini, antum nanti kalau mau menginap di sini, istirahat di sini, diberikan servis ini kalau mau makan di sini, tenang aja bilang. Ini beliau enggak kasih. Itu kan berarti memiliki kepribadian yang baik. Wa ma'a dzalika fa huwa fi ghayatil ihsani ilal khalqi. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang ya sangat baik kepada makhluk. Kenal kepribadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pelit, orang medit, wala ajalah. Nyesek, ya kan? Artinya beliau seorang yang dermawan, kepenakan lah, jadi bang, kepenakan. Gimana nih? Ya, khair lah cara caranya. Oke. Ini beliau sebelum wahyu itu turun. Falamma tamma umruhu 40 sanatan, maka ketika telah sempurna umurnya 40 tahun, wa tammat quwwatuhu al-aqliyah, dan kekuatan akalnya juga telah sempurna untuk berfikir, wa saluha litalaqqi a'dham risalah arsalallahu biha ahadan min khalqi, dan pas sudah siap untuk menerima risalah yang paling agung, yang paling besar, Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya seorang dari kalangan makhluknya. Oke, berarti wis ceritanya wis aduh, ya kan? Nah, makanya itu ini ringkas. Nah, anggap aja terus berlalulah 40 tahun kemudian. Gitu. Nah, ketika telah sempurna umur beliau 40 tahun, sehingga kuat akalnya, tambah sempurna, siap menerima risalah yang besar, Allah utus dengannya seorang dari kalangan makhluknya. Tubdilahu Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, fara'a manzaran halahu wa az'ajahu. Di mana Jibril ini menampakkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun melihatnya dalam keadaan kaget dan menakutkan. Id lam yataqaddam lahu syai'un min dzalik, di mana tidak ada permulaan, awal-awal tuh enggak tahu sama sekali, tiba-tiba datang. Wa innama qaddamallahu lahu ru'ya, hanya saja Allah memberikan mimpi. Allati kana la yara ru'ya illa ja'at mithl falaqis subh, yang mana tidaklah beliau melihat mimpi kecuali datang seperti di waktu subuh. Artinya mimpi di waktu subuh ya siacara nenggo kembang turulah sarapan. Nah, selesai. Nah, ini tiba-tiba datang Jibril menampakkan, sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri kepada beliau. Maka beliau pun kaget dan takut saat itu. Nah, Enggak pernah gitu loh. Beda kalau misalnya besok mau datang, itu kan udah siap, tiba-tiba datang. Fa awwalu ma anzalallahu alaihi iqra bismi rabbik. Maka awal apa yang Allah turunkan kepada beliau adalah iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Faja'ahu biha Jibril wa qala lahu iqra. Maka ia pun datang kepadanya dengan membawa ayat tersebut, yakni Jibril, dan beliau mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Fa akhbarahu annahu laisa biqari, ay la ya'rifu an yaqra'a. Maka beliau pun memberitakan bahwasanya beliau ini bukan orang yang bisa membaca, enggak bisa baca. Disuruh baca beliau enggak bisa baca. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa wajadaka dhallan fahada, dan ia mendapatimu tersesat sehingga dia pun memberikan petunjuk. Wa tafsiruha al ayatul ukhra, tafsirnya dia dhallan fahada, tersesat terus kemudian ia memberikan hidayah, adalah dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ma kunta tadrimal iman walal kitab. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Apa-apa yang dahulu kamu dah tahu, apa itu al-kitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami telah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai cahaya yang kami berikan hidayah dengannya orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi dengan Al-Quranul Karim, dengan turunnya ayat, seorang akan mendapatkan hidayah petunjuk. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah petunjuk dengan turunnya ayat kepada beliau. Faghattahu Jibrilu marrataini aw thalathan liyuhayyi'ahu litalaqqil Qur'anil 'adzim. Maka Jibril pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekapnya 2 atau 3 kali untuk ya lebih siap menerima Al-Qur'anul 'adzim. Wa yatajarradu qalbahu wa himmatahu wa zahirahu wa batinahu, lidzalika fanazalat hadhihi surah allati fiha nubuwwatuh wa amarahu bil qira'ati bismi rabbih. Ya, dan agar hatinya itu suci, terbebas. Jadi plong kesemangatannya baik secara zahir dan batinnya dengan dipeluk, didekap oleh Jibril 2 atau 3 kali yang membuat hatinya itu psst, gitu. Artinya plong gitu. Baik secara zahir dan batin, sehingga surat ini ya padanya menerangkan kepada kita tentang tanda kenabiannya, yang mana Jibril memerintahkan untuk membacanya dengan nama Rabb-nya, sehingga beliau menjadi seorang nabi dengan ayat ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah, kita mendapatkan fawaid sebelum beliau menerima wahyu dan setelahnya secara ringkas. Wa fiha, dan di dalamnya, asnaf ni'amuhu 'alal insani bi ta'limihi al-bayan al-ilmi wal bayan al-lafzi wal bayan ar-rasmi. Padanya ada tahapan-tahapan nikmah bagi seseorang dalam belajar, mempelajarinya, mengajarkannya dengan menerangkan secara ilmu, menerangkan secara lafaz, dan menerangkan secara tulisan. Faja'a biha ila Khadijah tar'adu fara'isuhu minal firq wa akhbarahu bima ra'ahu wa ma jara 'alaihi. Maka dengan seperti itu kondisinya, beliau pun datang kepada Khadijah dalam keadaan merinding bergetar. Ya, dan beliau memberitakannya apa yang beliau saksikan dan apa yang terjadi dengannya di Gua Hira. Berarti ini diringkas lagi waduh maning pertemuannya dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Memberitakan di mana Khadijah ini adalah istrinya yang pertama. Nah, faqalat Khadijatu radhiyallahu anha, maka Khadijah berkata, abshir fa wallahi la yukhziyakallahu abadan, bergembiralah, maka demi Allah ia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Sesungguhnya kamu ini orang yang senang untuk menyambung tali silaturahim. Kamu ini orang yang senang untuk memuliakan tamu, membantu yang lemah, memberikan kepada orang yang tidak punya, membantu orang yang zalim. Membantu orang yang zalim, orang yang didzalimi. Nah, ya, zalim juga dibantu. Unsur akhaka zaliman au madzluman, dua-duanya. Intinya beliau adalah orang yang baik. Satu di antara bukti kebaikan beliau, kata Khadijah, yang saat itu beliau menjabat sebagai istrinya, itu menenangkan suaminya, ditenangkan. Lagi ketakutan ini masalahnya. Melihat sesuatu yang beliau membuat takut, cemas, ditenangkan. Demi Allah, Allah tidak akan menyiakanmu, menghinakanmu selama-lamanya. Kamu ini orang yang baik, suka menyambung tali silaturahim. Kamu ini suka memuliakan tamu, membantu orang yang lemah, memberi orang yang tidak punya, mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Ditenangkan ini beliau. Enggak di horor, sudah lagi ketakutan, kecapean, pulang ke rumah horor. Uli bira, uli bira kau ini gie, kau tambah meden ini gie. Wis senang ngering jabe kepanasan, kudanan, tekan ngumah hari uli bira lagi sini gie. Dari mau pulang itu greget, waduh, gimana ini, gimana ini? Ya beliau Khadijah, seorang istri yang salihah. Ay, wa man kanat hadhihi sifatuhu fa innaha tastad'i ni'aman minallah akbar minha wa a'zam. Maksudnya Khadijah mengatakan demikian, kata Syekh, siapa saja yang memiliki sifat-sifat seperti ini, itu akan mengundang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dan yang lebih agung lagi. Artinya orang yang berbuat baik itu enggak mungkin Allah hinakan. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala hinakan, enggak bakal. Jadi tenang aja ya wahai Rasulullah, tenang saja wahai suamiku. Saat itu belum jadi seorang rasul, seorang nabi. Nah, tenang saja. Kamu orang yang baik akan mendatangkan pula kenikmatan Allah yang lebih besar, yang lebih agung. Wa kana hadza min tawfiqillah laha wa linabiyhi. Dan ini termasuk daripada taufik Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah dan kepada nabinya. Wa min tahwilil qalaqil ladzi asabahu, dan untuk merendahkan kegoncangan yang sedang menimpanya. Artinya ditenangkan beliau oleh sang istri. Tenang, kita sedang tertimpa demikian. Nah, sekarang kalau kita kehidupan dalam rumah tangga atau hiduplah secara umum di dunia ini, ya begini, ditenangkan. Nikmat, karena masing-masing manusia itu punya ujian. Punya ujian masing-masing sesuai dengan ilmu dan kadar keimanan yang ada pada diri seseorang. Nah, Masya Allah, ini keadaan setelah beliau baru pertama kali menerima wahyu. Wa bihadhihi surah ibtada'at nubuwatuhu thumma fatara anhu alwahyu muddatan liyashtaq ilayhi wa liyakuna a'zham limawqi'ihi 'indah. Dan dengan surat ini, yaitu surat apa? Al-Alaqah. Dimulailah kenabiannya, kemudian berlangsung lama. Selang beberapa waktu wahyu itu tidak turun. Agar membuat beliau itu rindu dan lebih siap untuk menerima seandainya itu akan datang lagi. Wahyu itu akan datang lagi. Wa kana qad ra'a al-malak 'ala suratihi fanza'aja. Maka beliau ketika didatangi lagi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sama beliau kaget dan menakutkan, beliau takut dan kaget. Faja'a ila Khadijah aidan tar'adu fara'isuhu faqala. Maka beliau pun kembali lagi ya kepada Khadijah dalam keadaan takut. Faqala, beliau mengatakan, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallahu alaih, maka Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir, warujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, bangunlah kamu, berilah peringatan. Dan nama Rabbmu, maka agungkanlah. Dan bajumu, sucikanlah. Dan dosa-dosa, maka tinggalkanlah. Fakana fi hadza al-amru lahu bidakwatil khalqi wa indarihim. Maka dalam hal ini, ya, dengan turunnya surat ini, adanya perintah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada makhluk dan memberi peringatan. Qum fa'andir. Ini perintah untuk berdakwah. Dan ayat ini, ya, beliau diutus dengan ayat ini. Wa ursila dengan ayat ini. Al-Muddathir. Untuk memberikan pelajaran atau mengajak manusia kepada makhluk. Fashama Rasulullah alaihi wasallam an azmihi wa sammama ala ad-da'wati ila rabbih ma'a ilmihi annahu sayuqawimu bihadzal amr al-ba'id wal qarib. Maka beliau pun bangkit sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kesemangatannya, keseriusannya untuk berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Rabbnya, ma'a ilmihi, disertai dengan pengetahuannya bahwasanya akan bangkit pula dalam perkara ini, dalam perkara dakwah ini, orang-orang yang memusuhinya. Jadi dalam berdakwah itu, beliau tahu kalau beliau berdakwah akan ada efeknya, akan ada orang-orang yang memusuhinya. Al-ba'id wal-qarib. Mau itu dari orang yang jauh ataupun dari orang yang dekat. Resiko mani. Oralah. Aja menyong lah. Ya enggak. Laksanakan gitu. Nah, sebisanya, semampunya berdakwah. Ini sudah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dan orang yang jauhnya itu akan bangkit pula memusuhinya. Wa sayulqi kullu mu'aradatin min qaumihi wa min ghairihim wa shiddah. Dan setiap orang yang menentangnya juga akan ya melemparkan penentangan-penentangan baik dari kaumnya ataupun selain dari kaumnya serta kekerasan. Nah, ini penentangan-penentangan bakal dialami oleh siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang meskipun hanya menggunakan lihya, itu namanya berdakwah juga. Orang akan melihat, ya kan? Melihat ini kok pakai lihya, gimana sih? Nah, sehingga mungkin dia ingin tahu. Orang belajar mengaji juga dakwah juga. Artinya dakwah enggak mesti harus pakai begini. Dakwah itu ada kondisi haliyah atau maqaliyah. Menerangkan itu dengan seperti ini. Haliyah dengan kondisi, ya dengan kondisi kita. Orangnya baik-baik. Tapi ingat, ingat, di sana pasti akan bangkit pula orang-orang yang menentang. Baik dari kalangan jauh maupun dekat. Ya tinggal milih, ibarat orang di pasar wis akeh butuh tomat, umpamane kan gembo nyambel iki wis kerep lebaran 10 terakhir. Tinggal milih di pasar yang mana ini? Gini begini begini begini. Silakan beli begitu. Enggak beli juga kamu butuh. Jadi mau enggak mau kamu harus beli. Nah. Ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa semua orang punya ujian. Semua orang punya ujian, siapapun. Ujian itu bisa menimpa dunianya, ujian itu bisa menimpa agamanya. Bisa. Walakin Allah ayyadahu wa qawwa 'azmuhu wa ayyadahu bi ruhin minhu wa bid-din alladhi ja'a bihi. Akan tetapi Allah akan mengokohkannya, menguatkan tekadnya, menguatkan dengan ruh minhu dan dengan agama yang beliau bawa dengannya. Wa ja'at suratul duha fi fatratil wahyi lamma qala al mukadzibun inna rabba muhammadin qala. Dan diturunkanlah surat ad-duha pada waktu-waktu fatrahnya wahyu, di saat orang-orang yang mendustakan beliau, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sesungguhnya Tuhannya Muhammad, Robnya Muhammad itu benci, telah meninggalkan Muhammad. Gomongan, katanya dia mendapatkan wahyu, terus selang wahyu itu enggak turun. Wah, itu kan bohong Muhammad kan? Muhammad bohong ini, Robnya telah meninggalkannya. Lalu Allah turunkan surat ad-duha. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha di waktu duha. Dan malam hari ketika dia senja malam. Tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Wah. Ila akhiriha, sampai ayat yang terakhir. Di saat-saat seperti itu kan, ketika turun ayat kan menang, kan begitu. Di saat dibuli oleh banyak orang yang membuli, kan? Enggak turun lagi kan? Turun. Turun ayat itu ternyata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Kan hatinya kan senang gitu loh. Nah, ketika seorang ini benar atau salah? Ini benar atau salah? Wah, itu kan salah kan? Salah kan? Ternyata yang benar itu. Ketika yuk sudah kita bertanya. Nah, kan benar. Kan kewajiban bagi orang yang salah untuk kembali kan begitu. Kewajibannya bagi orang-orang yang mendustakan kan semestinya tunduk dan patuh kepada wahyu. Kan begitu. Beda kalau orang yang sudah kolot, sudah ngeyel, ya sudah enggak bisa di enggak bisa. Kan kadang ada tipe yang kayak gitu. Ada dua kaum atau dua orang berselisih tentang satu titik. Nah, satu titik itu apa itu titik itu? Wah, satu mengatakan itu kambing. Satu lagi mengatakan itu burung itu. Kambing, burung, kambing, burung, kambing, burung. Nah, terus. Sudah kita datangin aja, yuk. Mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Ternyata titik itu terbang. Brrr. Yang mengatakan burung pasti mengatakan, tangan itu burung kan? Itu bisa terbang. Yang mengatakan kambing juga gak mau kalah. Anzun walau tarat. itu kambing meskipun terbang. Kalau kayak gini perkaranya ya susah, nggak bakal ketemu kan begitu. Mau kita berselisih dalam satu titik ini kambing apa burung lah, ternyata terbang kan berarti burung kan, tapi ini karena ngeyel kolot ya sudah nggak akan ketemu jalannya itu. Alah pokoknya nggak urus itu kambing meskipun terbang, ini ada kambing terbang ini kan nggak ketemu cara pola pikir begini kan. Kalau ketemu orang begini gimana kira-kira? Yes, kita berdoa hidayah kan. Semoga Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada Anda. Hingga nanti kita dikumpulkan ke dalam surga kan begitu sih, malah enggak ketemu sih. Dikasih tahu ini burung, ini mas, kayak terbang kayak berkicau. Wah, terbang itu dolan lho, ngomongnya kambing meskipun terbang. Jadi dia mendefinisikan sesuatu yang begitu tuh kambing meskipun terbang ini. Kambing aneh berarti. Ya sudah, nggak bisa apa-apa sudah. Kan kadang ada begitu, tipikal-tipikal yang seperti itu, ngeyelnya luar biasa kalau dikasih tahu. Nah ini saat itu menimba Nabi sedang dibuli, dan ini merupakan perhatian yang besar dari Allahu Azza wa Jalla. Selanjutnya kita baca di masih ada ya sampai akhir ini. Wa hadza i'tina'un 'azimun min Allahi wa bi rasulihi wa nafa li kulli naqsin wa bisyaratin bi anna kulla halatin lahu ahsan mimma qablaha wa khairun minha wa anna Allah sayu'tihi min an-nasri wal ittiba' wal adba' wal 'izz al 'azim wa intisharid din ma yurdihi. Dan ini dengan diturunkannya ayat ini adanya perhatian besar dari Allah kepada rasulnya dan meniadakan semua kekurangan-kekurangan, serta sebagai bisyarah, sebagai berita gembira bahwa keadaan ini itu lebih baik ketimbang sebelumnya, dan bahwasanya Allah akan memberikan kepada beliau berupa pertolongan, pengikut, kemuliaan yang besar, serta tersebarnya agama apa yang beliau ridhoi. Ini akhir daripada al-haq, pasti akan mendapatkan ketenangan, kemenangan dari Allahu Azza wa Jalla. Sebelum saya tutup, saya masih ada satu kutip ini karya Syekh Rabi' yang berjudul Al-Istiqamah wa Atharuha 'alal Muslimin. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan nasabnya Rasulullah tanpa membaca? Ya wis sedina iki masalahe, nek wingi maca boleh. Ya kan? Nah sedina kan berarti aja. Siapa ini? Siapa? Zak. Bisa Zak? Sedina ya Zak. Lima ke bawah apa lima ke atas? Maksudnya lima ke bawah ya. Ya maksudnya lima ke atas sih saji loro dulu papat lima ini kan sih ya. Gak bisa nih ya. Masa saya bawa pulang lagi ini Syekh Rabi ya ini. Uqqa kam kaluhfin min kahmain man ma'in. Aih berarti ini dihitung dari Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah. Aih berarti bin Abdul Muttalib. Ha berarti bin Hashim. Uqqa berarti bin Abdu Manaf. Qaf berarti bin Qusay. Kam bin Kilab. Mim bin Murrah. Kam kalughfin berarti bin Ka'ab. Lam berarti Lu'ay. Ghain berarti Ghalib. Kalughfin fa berarti fihr. Kam kalughfin min ibni siapa? Malik. Min berarti nun an-nadar. Min kahmain kaf berarti Kinana. Kha Khuzaimah. Kahma mim mudrika. I Ilyas. Man siapa lagi? Mudar. Nun Nizar. Ma'i mim dan ain siapa? Ma'addi dan Adnan. Dah saya dah sebisanya dah. Sebisanya dah Abu Firdaus sebab. Sebisanya sesampainya 5 wis ora apa-apa khusus buat antum. Muhammad bin Abdullah terus Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim baru 3 ini. Bin Abdul Manaf bin kurang 5. Siapa yang bisa 5? Siapa yang bisa 5 ada? Guru sirohnya siapa di sini? Biasanya kalau kayak gini tuh guru siroh yang anak-anak itu. Siapa anak-anak? Itu biasanya kan sampai kakek tok ya. Si orang 5 ya. Ya wis buat kapan-kapan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.